ada seorang wanita cantik berdiri di dekat halte, dekat jembatan Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Wanita cantik semampai putih tersebut berpakaian rapi sekali melihat jam tangan di tangan kanan. Ada beberapa orang berdiri bersamanya. Namun, sang wanita ini menarik perhatian karena cantiknya terlihat. Sekelebat memang terlihat usianya tak lebih 25 tahun. Mudah tertebak. Make up tipis saja terlihat cantik alami terpancar. Sesaat Anda adalah seseorang yang sedang mengendarai mobil. Anda berjalan perlahan di dekat halte tersebut. Kira-kira apa yang terbersit pertama kali dalam pikiran Anda tentang wanita cantik yang ada di sisi kiri jalan ini, yang tersorot jelas oleh lampu merkuri mobil Anda tadi? Ada yang mengatakan, ini pasti cewek nakal yang sedang menjajakan diri. Ada yang mengatakan wanita ini pulang kerja shift malam dari hotel di bilangan Semanggi ini. Ada juga yang mengatakan ini seperti jebakan begal. Lebih baik menghindari tempat itu. Ada juga yang mengatakan dilihat dulu kakinya apakah menginjak tanah atau tidak. Dan macam-macam lagi. Yang pasti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang curiga, ada yang horor. Semua tergantung apa template kepala Anda masing-masing. Dan bagaimana template di kepala seseorang itu tercipta. Mengapa berbeda manusia satu dengan lainnya? Karena berbeda itulah manusia outputnya atau hasilnya berbeda-beda juga. Ada yang sukses, ada yang biasa saja, dan beragam lagi hasilnya. Template jalannya pikiran atau mind map tercipta karena sesuatu berulang-ulang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, setiap hari ada seseorang membaca koran lampu merah, koran mesum, berita kriminal, gosip murahan, sinetron drama lebay, berita hoax, dan banyak lagi berita yang isinya negatif. Walaupun ini adalah fakta, setiap hari dijejali dengan berita maksiat dan kriminal. Bisa dibayangkan apa template orang itu kira-kira selama 5 tahun dia mengisi otaknya dengan hal tersebut. Sisi lain, apa yang terjadi jika seseorang membaca koran bisnis, majalah bisnis, buku self-improvement selama 5 tahun. Selalu berkumpul dengan orang yang positif, selalu berkumpul dengan mereka yang seru, mereka yang sukses, yang santun. Template apa yang dia miliki? Dan jika sekiranya keduanya berjalan bersama dalam mobil, lalu melihat fenomena wanita cantik di atas, apakah Anda bisa menebak apa isi pikiran kepala masing-masing orang tersebut? Ini adalah tentang perubahan dasar pemikiran. Ini penting ke depannya. Dasar pemikiran Anda ingin berubah nggak? Dalam memutar roda, selalu ada hal yang memberatkan. Sama juga dalam melakukan perubahan mindset ini. Maka, selain keyakinan-keyakinan lingkungan yang mempengaruhi, ada juga hal yang harus Anda jaga setelah Anda melakukan perubahan. Jika ini tidak dijaga, kita akan kembali menjadi kita yang lama. Sebagaimana kita semua tahu, pandangan dan reaksi kita terhadap kejadian di dalam hidup kita ditentukan oleh dasar-dasar pemikiran kita sendiri. Dasar pemikiran tersebut adalah keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat, dan kesimpulan-kesimpulan yang kita tarik dari berbagai masukan dari pengalaman yang kita terima sejak kecil. Hal-hal tersebut yang membentuk self-concept. Seberapa kita yakin tentang diri kita, dan inilah filosofi hidup kita. Semakin kukuh dasar pemikiran tersebut, semakin yakin kita dengan kebenarannya, dalam tanda petik. Pada akhirnya, dasar inilah yang menjadi pengendali apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, dan kita rasakan. Jika kita yakin kita adalah seseorang yang penuh dengan talenta, dengan semangat, ramah, dan populer, sehat, dan kehidupannya ini adalah indah, dasar-dasar pemikiran inilah yang akan membawa kita kepada penetapan sasaran hidup bahagia. Jika sahabat belum memiliki template dasar tersebut, lakukan perubahan segera. Pasang template dasar tersebut dalam diri Anda. Lakukan seperti apa yang pernah saya lakukan dan terus saya lakukan. Nah, adakah cara cepat memperbaiki template dasar pikiran kita? Ternyata, Science to Get Rich membuktikannya. Inilah yang saya masukkan ke dalam Road to Billionaire. Dengan menggunakan metode pengulangan yang cepat dimasukkan dalam subliminal program software serta kalimat terstruktur, maka semua ini bisa mempercepat hingga 25% proses perubahan template pikiran tersebut. Sisanya, kita teruskan dengan harus melakukannya dan terus belajar. Semua yang ada di Road to Billionaire ini adalah narasi dari pengalaman pribadi saya yang merubah jalan hidup saya. Kali ini, saya membagikan untuk sahabat semua. Video naratif Road to Billionaire, ada 49 video yang menggunakan teknik binaural dan subliminal program yang ditata rapi dalam pelajaran yang fun, up to date, sehingga memprogram pikiran menjadi bukan saja cepat, tapi juga menyenangkan. Ilmu tersebut adalah pengalaman 25 tahun seorang Mardi Guowi yang dinarasikan sendiri olehnya untuk Anda, sahabat semua. Dikemas dalam cerita naratif kekinian, berbasis aplikasi psikologi yang akan membuat Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, yaitu jalan sukses yang cepat. Sahabat berkenan memesannya? Silakan hubungi Mbak Prisna di 0812-2986-5151.